Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Fanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlisul ilm, majlis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah tabaraka wa taala ataupun pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul hasyr. Masih pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kita telah menyelesaikan ayat yang ke-8 dan juga ke-9. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-10. Namun kita murojaah terlebih dahulu. Afif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Apa artinya? "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Apa artinya? Naam. Habib, sebutkan 3 di antara ciri seorang itu telah dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya. Sebutkan 3 ciri yang merupakan tanda bahwasanya seorang itu telah dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua. Yang kedua, mudah untuk mengeluarkan hartanya dari dia. Nah, yang ketiga. Apa yang ketiga, Abu Hurairah, ciri seorang hamba dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya. Apa ciri seorang hamba terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, Fadli? Sudah dua tadi, tinggal satu. Kasa Prabu. Bingung enggak kalau enggak disimpulkan? Kan ana cuma baca yang di situ lah, baca di tafsir itu lah. Dari penjelasan Sa'di rahimahullahu taala pada pertemuan yang sebelumnya ketika beliau menjelaskan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Setelah itu beliau menjelaskan bentuk-bentuk seorang dijaga dari rasa pelit. Yang pertama, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ciri seseorang dijaga dari rasa pelitnya adalah seseorang mudah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya. Satu. Yang pertama, ciri seorang harus pintar menyimpulkan. Harus apa? Berupaya untuk bisa menyimpulkan biar madhabnya paham. Karena madhabmu itu terkadang bingung kalau baca begitu tidak bisa disimpulkan. Nah, mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Apa saja yang diperintahkan oleh dan Rasulnya mudah dia untuk mentaatinya. Dengan lapang dada dan suka rela. Tidak terpaksa sama sekali. Itu orang yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, gampang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan sukarela, dengan lapang dada dan tunduk. Yang kedua, seseorang yang dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, diantara cirinya mudah dia untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang kedua. Samahatu nafsihi bitarki ma nahallahu anhu. Dirinya mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun perkara yang dilarang itu secara tabiat disenangi oleh jiwa. Sebaliknya, perkara ketaatan itu tidak disenangi oleh jiwa. Maka ya khana fi rahimani wa rahimakumullah, sifat bakhil pelit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk tabiatnya seorang insan. Tabiatnya jiwa manusia itu adalah pelit. Tabiat jiwa manusia itu adalah pelit. Apa dalilnya, Ukasa Karang Makmur? Bahwa tabiat jiwa manusia itu pelit, bakhil. Apa dalilnya tabiat jiwa itu adalah bakhil, pelit, eki? Abu Hafiz. Tabiat jiwa itu pelit, bakhil. Apa dalilnya yang menunjukkan tabiat jiwa manusia itu bakhil, pelit? Sangat jelas lafadznya. Suh. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa uhdhiratil apa? Anfusus syuh. Sangat jelas. Wa in dalam awalnya wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha. Wassulhu khair. Terus wa uhdhiratil anfusus syuh. Dan tabiat jiwa-jiwa manusia itu adalah bakhil, pelit, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilihat ayat An-Nisa ayat berapa, Allah taala alam bisawab, dilihat hafalan ayatnya. Tapi yang awalnya itu wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa uhdhiratul anfusus syuh. Dan tabiat jiwa-jiwa itu adalah asyuh, bakhil dan pelit. Nah, karena memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dua ciri di atas, orang yang terjaga dari pelit yang ada pada jiwanya mudah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya. Begitu juga yang kedua, orang yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal perkara-perkara yang merupakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tabiatnya jiwa terhadap perintah-perintah Allah itu adalah berat. Nah, tabiat jiwa-jiwa manusia terhadap perintah-perintah Allah, terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga itu berat. Sebaliknya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru tabiat jiwa itu condong kepadanya. Apa-apa yang merintahkan untuk berbuat jelek itu manusia itu condong kepadanya. Wa ma ubarri'u nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Terus innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu ammarah itu siwat mubalaghah. Dalam bahasa Arab itu siwat mubalaghah yang menunjukkan bukan sekedar memerintah tapi selalu memerintahkan untuk berbuat jelek. Itulah tabiat manusia. Kalau perkara-perkara kejelekan itu selalu jiwanya mengajak kepadanya. Kalau perkara-perkara kebaikan selalu jiwanya enggan, malas untuk mengerjakannya. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil nar, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Ini dalilnya. Hukmatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Nah, sementara neraka itu wa hukmatin naru bis syahawat. Neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat-syahwat manusia. Maka maksudnya adalah ketika tabiat jiwa manusia itu atau ketika manusia itu gampang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang mendekatkan dia kepada surganya Allah dan gampang meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti benar-benar dia telah terjaga dari rasa pelit yang ada pada jiwanya. Ini khana fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang kedua, ciri seorang terjaga dari rasa pelit yang ada pada jiwanya, dia mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jiwanya condong kepadanya, tenang kepadanya, suka kepadanya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara ciri seorang yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya adalah dia mudah untuk mengeluarkan hartanya, mendermakan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dalam rangka mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semuanya dengan ana sudah ana contohkan, contoh yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga pada pertemuan yang sebelum, yang sebelumnya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hasbu man ba'dahum, setelah Allah menyebutkan dua generasi yang utama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-muhajirin dan juga al-ansar, kata beliau wa hasbu man ba'dahum minal fadli an yasira khalfahum wa yatamma bihudahum. Dan cukuplah, kata beliau rahimahullah, orang-orang yang setelah mereka, yakni setelah al-muhajirin dan al-ansar, cukuplah bagi mereka keutamaan. Kalau mereka mau mendapatkan keutamaan, maka cukuplah bagi mereka untuk berjalan di belakang mereka, meniru jejak langkah mereka, mengikuti petunjuk mereka. Tidak perlu mencari cara-cara yang baru, tidak perlu mencari thoriqoh-thoriqoh yang baru untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan keutamaan. Keutamaan sudah diraih oleh dua generasi ataupun dua golongan, yaitu al-muhajirin dan al-ansar. Kalau mau mendapatkan keutamaan, tidak lain adalah dengan cara cukup meniru mereka. Jangan mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru untuk mendapatkan keutamaan. Karena memang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah menyatakan wastabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdepan, yang duluan, yang pertama masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan al ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, mengikuti muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar ketika seorang mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Caranya adalah dengan menjadi orang-orang muhajirin, dan itu enggak mungkin, muhajirin telah berlalu, atau menjadi orang-orang ansor, dan itu juga tidak mungkin, telah berlalu, dan tidak lain yang ketiga adalah dengan mengikuti muhajirin dan juga al-ansor. Sehingga dalam ayat ini At-Taubah ayat yang ke-100, Allah menyebutkan tiga golongan yang utama yang mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu muhajirin, al-ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Maka kalau kayak lagi, cukup kata Sa'di rahimahullah, kalau mau mendapatkan keutamaan, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, kalau mau mendapatkan kebaikan, cukup tidak perlu mencari cara-cara yang baru, cukup meniru yang lama, yaitu Muhajirin dan Al-Ansar. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kama qala Al-Imam Malik rahimahullah, kata Al-Imam Malik rahimahullah, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik yang pertama, yang pertamanya. Sehingga kalau mau nah, umat ini jaya menjadi baik, maka tidak perlu memaparkan teori-teori, harus menguasai pemerintahan, harus menguasai ini, harus ekonominya mapan dan seterusnya. Bukan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lain adalah kita semuanya berupaya untuk mengikuti Al-Muhajirin dan juga Al-Ansar. Wa lihadza, dan oleh karena inilah zakarallahu minal lahiqina man huwa mu'tamun bihim wa sa'irun khalfahum. Oleh karena inilah Allah menyebutkan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang meniru mereka, berimam kepada mereka dan berjalan di belakang mereka. Wal wafaqal, maka Allah menyebutkan sifat mereka, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni ay min ba'dil muhajirin wal ansar, yang datang setelah Muhajirin dan Al Ansar. Yaqulun, mereka mengatakan, ala wajhin nutuh li anfusihim wa li sa'iril muslimin, dalam rangka memberikan nasihat terhadap diri-diri mereka dan seluruh kaum mukminin, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Dengan keimanan, orang-orang yang setelahnya mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan juga berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maka kata Syaikh rahimahullahu taala, wa hadza du'aun syamilun li jami'il mu'minin. Ini adalah doa yang mencakup seluruh kaum mukminin. As-sabiqina min sahabah, yang terdahulu dari kalangan para sahabat, wa min qablihim wa min ba'dihim, dan yang sebelum mereka dan setelah mereka. Wa hadza min fadailil iman, dan ini termasuk keutamaan-keutamaan keimanan. Ini merupakan keutamaan-keutamaan dari keimanan, yaitu annal mu'minina yantafi'u ba'dhuhum bi ba'dhin, bahwasanya kaum mukminin sebagian mereka bisa mendapatkan manfaat dengan sebagian yang lain. Insyaallah. Ini keutamaan keimanan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sebagian orang-orang yang beriman akan mendapatkan manfaat dengan orang yang beriman yang lainnya. Wa yad'u ba'dhuhum li ba'dhin, dan sebagian mereka akan mendoakan sebagian yang lain. Bisababil musyarakati fil iman, dengan sebab berserikatnya mereka di dalam keimanan. Al muqtadi li aqdil ukhuwah bainal mu'minin, yang mengandung konsekuensi terjalinnya persaudaraan di antara kaum mukminin. Allati min furu'iha, dan yang di antara cabang-cabang dari ikatan persaudaraan antara kaum mukminin adalah an yad'uwa ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka mendoakan sebagian yang lain. Wa an yuhibba ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini terdapat faedah bagi kita semuanya bahwasanya min haqqil ukhuwah, di antara hak min huquqil ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan adalah hendaknya sesama kaum mukminin itu saling mendoakan. Hendaknya sesama kaum mukminin itu saling mendoakan. Ini diantara bentuk hak-hak persaudaraan. Konsekuensi dari persaudaraan adalah mereka saling mendoakan. Begitu pula diantara konsekuensi dari ikatan persaudaraan adalah sebagian mereka mencintai kaum mukminin yang lain. Sebagian mereka mencintai kaum mukminin yang lain. Bahkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi dari keimanan adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia mencintai terjadi pada saudaranya apa yang dia senang kalau itu terjadi pada dirinya, dan dia tidak suka menimpa saudaranya sesuatu yang dia seandainya menimpa dia juga dia tidak senang. Itu diantara konsekuensi dari keimanan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang ma'ruf, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidak sempurna kata Rasulullah keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara konsekuensi atau di antara ciri yang menunjukkan jujurnya keimanan seseorang adalah dia mendoakan saudaranya. Dia mendoakan kaum muslimin, kaum mukminin yang lainnya. Secara umum dan juga secara khusus. Terlebih lagi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu. Ini menunjukkan lagi, terlebih lagi, jujurnya keimanan seseorang ketika dia mendoakan saudaranya pada kondisi, pada keadaan saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, barang siapa yang mendoakan saudaranya, ini saudara semuslim, semukmin, bukan saudara kandung yang dimaksud. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, semukmin, semuslim, dalam keadaan saudaranya tersebut tidak mengetahuinya. Kalau dia didoakan, maka doa tersebut mustajabah. Doa tersebut akan dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kata Rasulullah SAW, di sisi kepalanya, di sisi kepala orang yang berdoa tadi, ada seorang malaikat yang diwakilkan. Ada seorang malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, tadi tanpa diketahui, qalal malakul muwakkalu bih amin walaka bimithlin, maka malaikat yang diwakilkan di sisi kepalanya tadi mengatakan amin. Amin walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan yang semisalnya, kebaikan yang semisalnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu. Qalat Ummu Darda rahim radhiyallahu anha, berkata Ummu Darda radhiyallahu anha, kana li Abi Darda salatu mi'ati khalil fillah. Kata Ummu Darda, Abu Darda itu memiliki 300. Abu Darda memiliki 300 kawan, teman, sahabat fillah, yang bersahabat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ummu Darda, Abu Darda itu memiliki 300 khalil, teman, sahabat fillah, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ummu Darda, yad'u lahum fis shalah. Seringkali Abu Darda mendoakan sahabat-sahabatnya tersebut di dalam salat. Seringkali Abu Darda mendoakan 300 orang sahabatnya tersebut di dalam salat. Faqultu lahu fi dzalika. Maka kata Ummu Darda, aku berkata kepada Abu Darda tentang hal tersebut. Kenapa kok dia selalu mendoakan 300 sahabatnya tadi, sahabat hilang? Faqala, maka Abu Darda mengatakan, innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fil ghaib, dalam keadaan dia enggak tahu, saudaranya enggak tahu, illa wakkalallahu bihi malakain. Kecuali Allah mewakilkan untuknya, mewakilkan kepadanya tadi di sisi kepalanya dua orang malaikat. Kalau dalam riwayat yang tadi seorang malaikat, kalau ini dua orang malaikat. Yaqulan, yang dua orang malaikat itu mengatakan, walaka bimislin, dan untukmu yang semisalnya, engkau mendapatkan yang semisalnya. Afala arghabu an tad'u lil malaika. Maka kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apakah aku enggak suka, apakah aku tidak mau para malaikat mendoakan kebaikan untukku? Balasan bagi seorang yang mendoakan saudaranya pada keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka dia mendapatkan doa malaikat. Ini luar biasa bentuk persaudaraan. Khairul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Ini menunjukkan kepada kita dari amalan-amalan para salaf itu. Aina nahnu min haula salaf, salafus salihin. Di mana posisi kita dibandingkan para salafus saleh? Dalam setiap bidang, dalam setiap bab, seolah-olah kita tidak ada apa-apanya sama sekali dengan para sahabat. Sangat pantas, sangat layak dan tidak bisa dibandingkan kita dengan mereka. Mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa, dijanjikan dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Dari sisi kedermawanan sudah kita bahas, ya kan? Dari sisi kedermawanan, dari sisi al-izar sudah kita bahas, sangat tidak ada bandingnya kita dengan mereka. Dari sisi terjaganya mereka dari pelit, kemarin telah kita contohkan banyak sisinya. Dari semua sisi kehidupan, ibadah mereka, akidah mereka, muamalah mereka, pengamalan mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh kita dibandingkan dengan mereka. Ini contoh yang sekarang adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istrinya Ummu Darda sampai beliau menyebut satu persatu sahabatnya didoakan dalam keadaan sahabatnya tersebut tidak tahu. Ukasa, pernah kamu mendoakan teman-temanmu di sini? Sarang Makmur, pernah enggak? Ya Allah, rahmatilah. Siapa? Enggak nyampe 300 ini. Seluruhnya enggak nyampe 300. Nampaknya belum pernah nyebut satu persatu. Ya kan, Afidun Rahimani wa Rahimakumullah. Abu Darda, kata Ummu Darda, satu persatu disebut. Aina nahnu min haula, di mana kita dibandingkan dengan mereka, ya kan, Afidun Rahimani wa Rahimakumullah. Terus, kalau kita melihat nanti hadis-hadis, ilmu-ilmu, sabda-sabda Nabi SAW, kita lihat contoh pengamalan mereka, alangkah jauhnya kita dari mereka. Satu persatu, kita pelajari bab-bab yang ada itu, yang ini Masya Allah, yang ini Masya Allah, tidak ada apa-apanya lagi. Terus demikian, maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dari satu sisi, ini menunjukkan memang mereka layak mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala, tapi dari satu sisi kita berupaya untuk meniru mereka, walaupun kita tidak bisa menyamai mereka, tapi minimalnya kita tetap berjalan di jalannya mereka, di jalannya mereka. Nah, mansaro ad-darbi wasal, disebutkan oleh seorang penyair, mansaro ad-darbi wasal, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan, jalannya benar, nah, maka pasti dia akan sampai. Nah, walaupun mereka, para sahabat, telah sampai dengan kuda-kuda mereka, kita berjalan dengan merangkak, dan seterusnya, tetapi jalannya sama dengan jalannya para sahabat, maka insya Allah, man saro ala darbi wasal, barang siapa yang berjalan di jalan yang benar, maka insya Allah suatu saat dia juga akan sampai, walaupun dengan pelan, pelan-pelan. Tetapi kalau jalannya lain, jalannya berbeda dengan para sahabat, maka semakin lama akan semakin jauh dari sampai. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Jalannya lain. Tapi kalau jalannya sama, walaupun salah, walaupun lambat, tetapi insya Allah ta'ala akan sampai. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu mengamalkan hadis tadi, dia sangat berharap untuk mendapatkan doa malaikat dengan dia mendoakan satu persatu teman-temannya. Apalagi enam, terlebih lagi kalau urusan para salaf mendoakan kebaikan untuk penguasa mereka. Nah, terlebih lagi fadhilur rahimani wa rahimakumullah, kita tidak ada apa-apanya dengan para salaf. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita, kita harus bersemangat untuk mendapatkan doanya para malaikat. Nah, kita harus bersemangat untuk mendapatkan doanya malaikat. Ketika ditanya oleh Ummu Darda, kenapa engkau mendoakan 300 temanmu itu dalam sholat? Maka Abu Darda menyebutkan hadis tadi bahwasanya akan ada orang yang melakukan tersebut, dua orang malaikat yang berdoa, nam mengatakan engkau mendapatkan yang semisal. Maka kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apakah aku tidak mau untuk mendapatkan doa para malaikat? Doa para malaikat itu ya kana fi rahimani wa rahimakumullah mustajabah. Nah, kenapa? Di antara alasannya para malaikat itu adalah makhluk yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Pekerjaan para malaikat itu adalah senantiasa beribadah kepada Allah Taala, tidak punya nafsu sama sekali untuk berbuat kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang mengurusi neraka itu adalah para malaikat yang ghilazun syidad, kasar lagi keras. La ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang mereka diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka mereka di antaranya yang doanya mustajabah. Nah, ingat juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Nah, enggak lama lagi amin. Sampai 3 kali tiba-tiba Rasul mengatakan amin. Maka disebutkan bahwasanya para malaikat menyebutkan tentang apa? 3 orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Didoakan, yakni para malaikat yang berdoa. Para malaikat yang berdoa, celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka Rasul mengatakan amin. Itu doanya para malaikat. Rasul mengaminkan. Sungguh celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka Rasul mengatakan amin. Para malaikat yang berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Nah, di antara yang harus kita bersemangat padanya, karena itu juga menjadi sebab kita didoakan oleh para malaikat, adalah kita bersemangat untuk bertolabul ilmi syar'i. Nah, di antara cara kita untuk bisa mendapatkan doanya para malaikat, bahkan bisa mendapatkan doa seluruh makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adalah dengan seseorang dia mengajarkan manusia kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wal'ud fil bahar la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, penduduk langit dan juga penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya dan juga sampai hewan-hewan ikan yang ada di air, mereka semuanya mendoakan, bersolawat. Yang selawat dari mereka, kalau dari Allah pujian, kalau selain Allah tabaraka wa taala adalah doa kebaikan. Mereka semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya untuk bisa mengajarkan manusia kebaikan, berupaya untuk memperbanyak menuntut ilmu asy-syar'i, untuk belajar. Faqidus syai' la yu'ti, orang yang enggak punya tidak akan bisa memberi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus sangat diharapkan oleh kita semuanya adalah doa dari para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, begitu juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ad-du'a bi dhahril ghaib yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil iman. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya, kata beliau, ketika saudaranya tidak tahu, itu penunjukan yang sangat jelas terhadap jujurnya keimanan orang tersebut. Menunjukkan jujurnya keimanan ketika mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga berupaya sebagian kaum mukminin terhadap yang lainnya untuk saling mendoakan, itu di antara konsekuensi dari persaudaraan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ataupun cabang dari persaudaraan antara kaum mukminin adalah mereka saling mendoakan, saling mencintai di antara mereka. Ini kalau secara umum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita semuanya ingin selalu didoakan oleh kaum muslimin, kalau kita ingin selalu didoakan oleh kaum muslimin di dalam sholat mereka, adalah tidak lain hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang salihin, mereka selalu didoakan oleh setiap orang yang salat di dalam salat mereka. Sebagaimana kita tahu di dalam bacaan tasyahud, di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kami dan juga salam untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga kalau kita mau mendapatkan doa manusia seluruhnya di dalam sholat mereka, baik sholat wajib mereka maupun sholat sunnah mereka, pasti mendoakan hamba-hamba yang saleh, maka berupaya untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba yang salehin. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.